Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Yayat menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Zikrul Rahman LC Hafizullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah tema yang akan dibawakan beliau ialah adab terhadap kitab. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, kami membuka sesi tanya-jawab di sesi yang ketiga di nomor telepon 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62774-774. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadol Mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi quwwatihi tahaqqaqul amani war raghabat wa bi satwatihi tajrus sada'id wal mulimmat afdalus salahu azka taslim ala Muhammad ibn Abdullah qaimil ummah wa haminir risalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على الوحي المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antara nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang patut untuk kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah kita bahas ya tentang adab-adab ketika seorang itu belajar. Kemarin telah kita bahas ada 13 adab seorang ketika belajar. Dan sekarang kita akan bahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap kitab-kitab. Ternyata kitab juga kita harus beradab ya. Dengan kitab juga kita harus beradab. Tidak hanya dengan manusia atau dengan guru. Kita juga harus beradab dengan kitab-kitab. Yang mana kitab-kitab ini merupakan alatul ilm, merupakan alat ilmu ya. Karena di dalam kitab itu terdapat banyak ilmu ya. Dan terdapat faedah-faedah ilmu di dalamnya. Disebutkan dalam kitab ini ya, yaitu kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Ada 13 adab terhadap kitab-kitab. Ya. Adab yang pertama adalah al-i'tina'u bitahsil kutub. Itu seorang itu harus perhatian. Ya. Harus perhatian dalam mencari kitab. Ya. Harus memperhatikan bagaimana ia mencari kitab. Ya. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu ya, ketika mencari kitab, kitab-kitab yang ia butuhkan, ya, cari kitab-kitab yang mana ia butuh pada kitab itu. Ya. Itu yang pertama harus diperhatikan. Kemudian, seseorang ketika ia sudah membeli kitab, ya, dan ia punya banyak kitab, ia harus menjaga, merawat kitab itu. Ya. Karena banyak orang yang beli kitab, akan tapi kitabnya tidak dirawat, ya, tidak pernah dibaca. Kitab-kitabnya, ia hanya beli saja, hanya koleksi kitab saja, akan tapi kitab-kitabnya tidak pernah dibaca, kitab-kitabnya tidak pernah dirawat, ya, ini tidak akan bermanfaat, ya. Dulu para ulama, ya, mereka senang mengoleksi kitab. Dan mereka pun baca kitab-kitabnya. Disebutkan ada salah satu seorang ulama yang mulia, kan ahadul fudala yastari kulla kitabin yarahu faqila lahu innaka tastari ma la tahtaju ilayh faqal rubbama ihtajtu ya rubbama ihtajtu ila ma la ahtaju ilayh. Dulu ada seorang ulama yang membeli semua kitab yang ia lihat. Setiap lihat kitab ia beli, setiap lihat kitab ia beli. Saking semangatnya ulama-ulama dahulu, ya, saking semangat dan cinta mereka terhadap ilmu. Fakilalahu, dikatakan kepada ulama ini, inna katas terima la tahtaju ilaih. Sesungguhnya engkau membeli kitab yang kamu tidak butuh. Faqala, lalu ulama itu mengatakan, rubbama ihtajtu ila ma la ihtaju ilai, barangkali aku butuh, ya, barangkali aku butuh pada apa-apa yang sekarang aku tidak butuh, ya, barangkali aku butuh suatu saat, ya. Itu jawaban para ulama. Jadi mereka, para ulama, membeli kitab dan mereka baca. Beda dengan sekarang, ya, kadang sebagian orang hanya mengoleksi kitab-kitab saja, ya, hanya untuk pajangan saja kitabnya. Tidak pernah dibaca, ya, tidak pernah ditelaah, ya, jadi tidak akan bermanfaat, ya, seorang yang hanya sibuk mengumpulkan kitab. Ada sebuah perkataan yang indah, perkataan yang indah, ya, disebutkan dalam kitab Al-Jami' yang dikarang oleh Al-Khatib. Dikatakan idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa. Jika kamu tidak menjaga kitabmu, tidak merawat kitabmu, fajam'uka lil kutubi la yanfa, maka kamu mengumpulkan kitab itu tidak akan bermanfaat, hanya mengumpulkan kitab saja. Kan tapi tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada kita. Makanya kalau kita beli kitab, baca kitab itu. Kemudian adab yang kedua, dhawabitu i'aratil kutubi. Ya. Seorang itu harus ya, memperhatikan ya, ketika ia itu meminjamkan kitab-kitabnya. Ia harus perhatikan. Dan hendaklah seorang yang meminjam kitab ya, itu dia harus berterima kasih kepada orang yang meminjamkan kitabnya. Ya, harus berterima kasih. Kemudian adabnya ya, ketika ada orang yang meminjam kitab ya, ia tidak boleh berlama-lama dalam meminjam kitab itu tanpa kebutuhan. Kalau ia sudah selesai membaca kitab itu, kembalikan kepada pemiliknya. Dan jangan ia menyimpan kitab-kitab itu ketika pemiliknya meminta kitab itu, kemudian ia tahan kitab itu. Ya, tidak boleh seperti ini. Ketika ia selesai baca dan sesuai kebutuhannya, ia kembalikan kitab itu kepada pemiliknya. Nah, dan di antara adabnya juga, seorang yang meminjam kitab kepada temannya misalnya, ia tidak boleh mencoret-coret kitab temannya ya, tanpa izin atau ridho dari pemilik kitab itu. Terkadang ada yang meminjam kitab temannya ya, ia dengan sengaja mencoret-coret kitab temannya tanpa sepengetahuan temannya ya, ini akan bisa membuat orang yang meminjamkan kitab itu tidak ridho kepada kita ya. Maka ini perlu perhatian ya, memang hal ini sepele ya, tapi ini ternyata butuh adab ya, butuh adab ketika kita meminjam kitab kepada teman kita. Jangan seenaknya ya. Dan di antara yang kebanyakan manusia lalai ya, diberikan apa, dipinjamkan kitab oleh temannya, kemudian ia meminjamkan kitab itu ke orang lain lagi tanpa izin dari temannya. Ya, itu tidak boleh. Maka di sini disebutkan wala yu'iruhu ghairah wala yudi'uhu li ghairi darurah. Nah, tidak boleh meminjamkan kitab teman yang ia pinjam kepada orang lain, ya, tidak boleh. Makanya ia harus izin dulu dari pemilik kitab itu. Wala yudi'uhu li ghairi darurah. Dan tidak boleh menitipkan kitab yang ia pinjam ya, tanpa kepentingan. Ia titipkan kepada orang lain ya, tanpa izin dari pemilik kitab itu. Ya, ini tidak boleh. Ini di antara adab-adabnya. Kemudian adab berikutnya, adabut ta'amul ma'al kutubi. Ya, harus punya adab ya, ketika bermuamalah terhadap kitab. Ya, ketika seorang menulis kitab dari kitab tersebut au tala'ahu atau ia menelaah kitab tersebut, ya, tidak boleh seseorang itu meletakkan kitabnya di atas tanah atau di atas lantai. Ini tidak ada adab terhadap kitab. Akan tapi kita tempatkan kitab itu di atas kursi. Ya, ini demi menghormati, ya, kitab itu. Kita beradab kepada kitab karena isinya adalah ilmu. Dan tidak boleh juga kita menjadikan kitab itu sebagai bantal, ya. Kadang orang, ya, saking semangatnya belajar, kemudian ia mengantuk, kitabnya itu dijadikan bantal. Habis belajar, dijadikan bantal kitabnya. Ini tidak ada adab terhadap kitab. Banyak, ya, orang seperti ini. Para pendengar di semula dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, ya, tidak boleh kita menjadikan kitab itu sebagai tempat duduk, ya, atau kursi, ya, sebagai kursi. Jadi kita duduki kitab itu. Ya, ini jelas tidak ada adabnya terhadap kitab, ya. Dan tidak boleh juga seorang itu menjadikan kitab itu sebagai kipas, ya. Kadang orang kepanasan, ya, habis belajar misalnya di kamarnya tidak ada kipas, ia pakai kitabnya untuk jadi kipas. Nah, ini tidak punya adab, ya. Tidak ada adab terhadap kitab itu sendiri. Kemudian seorang itu juga tidak boleh menjadikan kitab itu sebagai tempat sandaran, ya. Misalnya mengantuk, ya, dia tidak ada tempat bersandar, kemudian kitabnya dijadikan tempat bersandar. Ini tidak boleh. Disebutkan di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ya, "Anna Al-Imam Ahmad su'ila an wad'il kutubi tahta ar-ra'si." Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang apa? Meletakkan kitab di bawah kepala. Jadi kitab itu jadikan bantal. Faqal, lalu Imam Ahmad menjawab, "Idza khafa an tusraqa fala ba'sa wa amma ayattakhidaha wisadatan fala." Itu kata jawaban Imam Ahmad. Apabila kamu khawatir an tusraq, kitab itu dicuri, ya, fala ba'sa, tidak apa-apa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tapi, ya, ayat takhidah wisadatan, apabila kitab itu dijadikan bantal, fala. Fala, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh. Ya, karena ini tidak menunjukkan, tidak beradab kepada kitab itu sendiri. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah, وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية،

فسبح باسم ربك العظيم. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustaz Zikrur Rahman LC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai adab terhadap kitab. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustaz. Tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan adab terhadap kitab, yaitu seorang yang meminjam kitab hendaklah ia tidak menghilangkan kitab yang ia pinjam. Ya. Jangan sampai kita hilangkan kitab yang kita pinjam. Adapun ketika kitab seorang itu hilang, ya kita kembalikan, kita belikan kitab yang baru. Ini diantara adabnya. Terkadang ada seseorang ya kitab temannya dihilangkan, akan tapi tidak mau mengembalikannya. Ya. Ini sering terjadi. Ada berikutnya, ya, yaitu ada bonus khilkit kutub. Adab-adab ketika menulis sebuah kitab. Ya. Ada adabnya juga. Seorang yang ingin menulis ya, suatu kitab, ya hendaklah ia dalam keadaan suci. Kemudian mustaqbil kiblah, yaitu harus menghadap kiblat. Tahirul badan, ya juga suci badannya. Wasiyab dan pakaiannya. Ini untuk ta'zimul ilm, untuk menghormati ilmu. Ya. Penghormatan kita terhadap ilmu. Kemudian seorang yang ingin menulis kitab, ia mulai, ya, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ia tulis di dalam kitab itu untuk memulai menulis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara adabnya, ya, seorang yang ingin menulis sebuah kitab. Kemudian ketika seorang menulis nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menulis bismillah atau dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kitab itu, hendaklah ya iringi nama Allah itu dengan sifat Allah, yaitu dengan apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla. Ya, itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dibarengi dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di antara adabnya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada berikutnya adalah ketika seorang menyebutkan nama sahabat di dalam kitab itu, ya, maka ia iringi dengan radhiyallahu anhu. Ya. Semoga Allah meridhai mereka. Semoga Allah meridhainya. Adapun ketika menulis dalam kitab itu seorang ulama-ulama salaf, ya, setelah para sahabat, ya, misalnya tabi'in atau atba'ut tabi'in dan sahabat apa, dan ulama-ulama salaf yang lainnya, ya, kita sebutkan dan iringi dengan kata rahimahullah, ya. Itu di antara adabnya. Kalau sahabat radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai bentuk ta'zim, ya, penghormatan atau pengagungan. Ada berikutnya adalah tara'iku an-nuskhi as-sahihah, an-nuskhi as-sahihah lil-kutub, yaitu harus mengetahui cara-cara menulis, ya, cara-cara menulis kitab, ya, cara-cara yang benar ketika menulis sebuah kitab. Kita perhatikan, ya, seorang yang menulis kitab, perhatikan bagaimana tulisannya. Kemudian ketika menulis, ya, jauhi tulisan yang terlalu banyak, ya, dan tidak bermanfaat, ya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ya, mereka mengatakan uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilaihi wa la taktub ma la tantafi bihi waqta al-hajah. Tulislah apa yang memberikan manfaat kepadamu, ya. Tulis yang bermanfaat, ya. Jangan tulis asal-asalan di kitab itu yang tidak mengandung banyak manfaat. Waqta hajatika, ketika kamu butuh, ya, untuk menulis sesuatu yang bermanfaat itu. Wala taktub ma la tantafi'u bihi, jangan menulis yang tidak bermanfaat, ya. Ini agar orang lain juga mengambil faedah dari kitab yang kita karang itu, ya. Itu di antara adabnya. Kemudian seorang yang ingin menulis kitab, ya, ia perbaiki, ya, tulisannya, ya, ia perjelas tulisannya agar orang itu mudah memahami kitab yang kita karang, atau kita gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang awam, ya. Jangan kita tulis dengan bahasa yang menyusahkan banyak orang, ya. Itu di antara adabnya. Adab berikutnya adalah muhimmatun fi nusakh. Harus memperhatikan hal-hal yang penting dalam menulis. Ketika menulis, ya, seorang itu perhatikan, ya, perhatikan daftar isinya, ya, harus sesuai dengan isi dalam kitab itu sendiri. Terkadang, ya, daftar isi beda dengan isinya, ya. Isinya berbeda terkadang. Makanya harus diperhatikan ini. Dalam menulis sebuah kitab, daftar isi dengan isi dari kitab itu sendiri, ya, harus sesuai, ya, dengan daftar isinya. Kemudian ada berikutnya adalah adabu kitabatil abwab wa tarajum. Ya, harus seorang itu juga harus punya adab ketika menulis bab-bab dari kitab itu sendiri. bab-bab yang terdapat dalam kitab itu sendiri. Dan ia harus menulis bab-bab itu dengan tulisan yang jelas, ya. Wattarajum, ya. Atau ia bisa menulis sebuah kitab terjemahan-terjemahannya, ya. Harus sesuai, ya. Misalnya seorang menulis bahasa Arab, itu harus sesuai. Ada berikutnya adalah adabut ta'amul ma'al kitab al-makhtut. Seorang harus punya adab ketika bermuamalah terhadap kitab itu sendiri. Tidak boleh, ya, seorang itu, ya, mengarang sebuah kitab sembarangan, ya. Ya harus perhatikan bagaimana tulisannya, ya, bagaimana bahasanya. Bahasanya harus mudah untuk dipahami orang, ya. Dan gunakan, ya, kertas yang bagus, ya. Sehingga orang itu mudah untuk membaca, ya, kitab yang dikarang. Ini di antara adab-adab, ya, ada beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan, ya, setelah kita mengetahui adab-adab ini, ya, adab-adab terhadap kitab, kita tidak apa menganggap remeh, ya, kitab itu sendiri, sehingga kita sembarangan, ya. Misalnya sembarangan meminjamkan kitab kita atau sembarangan menjadikan kitab kita itu sebagai alat untuk tidur, ya, misalnya alat untuk duduk. Ini harus kita perhatikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita membuka sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi kita akan bacakan pesan singkat yang masuk dari Pak Anto di Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca kitab dalam keadaan junub, Ustaz? Syukron jazakumullah khairan, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Di antara adab, ya, kalau kita ingin beradab terhadap kitab, ya, sebuah kitab, kita membaca sebuah kitab, ya, usahakan berwudu, ya. Usahakan berwudu. Atau orang ketika junub, ya, usahakan dia dalam keadaan suci, ya. Pernah ada seorang ulama, ya, ketika membacakan sebuah hadis kepada murid-muridnya, yaitu Imam Malik rahimahullah, ya, kalau enggak salah, yaitu Imam Malik, seorang ulama hadis, ya, yang mana beliau adalah pengarang kitab Al-Muwatta. Ketika beliau ingin menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, beliau itu seperti mandi junub, ya. Beliau mandi agar beliau suci, ya, seperti mandi junub, dan kemudian ia berwudu, ya, betul-betul dalam keadaan suci. Kemudian beliau memakai minyak wangi, ya. Ini diantara adab, ya, seorang ulama terhadap suatu ilmu, ya, karena ilmu itu yang harus kita hormati, ya. Itu mungkin ketika, ya, itu dianjurkan, ya, kita berwudu, ya, atau dalam keadaan suci. Ini sebagai bentuk ihtiram kita atau penghormatan kita terhadap ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Taib jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silakan Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang penuntut ilmu, ya. Selain kita beradab kepada guru kita, beradab ketika kita belajar, atau beradab kepada sesama penuntut ilmu, kita juga harus beradab kepada kitab yang kita pelajari, ya. Karena dalam kitab itu terdapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena dalam kitab itu terdapat ilmu-ilmu para ulama yang ditulis dalam sebuah kitab, ya. Itu kita harus perhatikan, ya. Perhatikan, ya, seorang penuntut ilmu kalau membeli kitab, ya, usahakan dibaca. Jangan dijadikan sebagai koleksi saja. Baca kitab kita agar kita memperoleh faedah, ya. Kita lihat ulama-ulama dahulu, ya. Seperti Syekh bin Baz misalnya, rahimahullahu taala. Beliau membaca, ya. Bahkan tidur beliau itu 4 jam. Selain itu beliau gunakan untuk menelaah kitab, ya, untuk membaca kitab. Itu Syekh bin Baz, ya. Diceritakan pula, ya, seorang ulama yang membaca kitab sampai buta. Sampai buta. Mereka saking cintanya terhadap ilmu, ya, mereka habiskan waktunya untuk membaca kitab-kitab. Memang, ya, ketika kita ingin menuntut ilmu, ya, sampai tua pun kita harus tetap menuntut ilmu itu. Al-Imam Ibn Mubarak pernah ditanya, ya, sampai kapan menuntut ilmu itu? Kata Imam Ibn Mubarak, ilal mamat, sampai mati, ya, itu menuntut ilmu. Baca kitab. Ya, walaupun kita tidak bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, usahakanlah kita punya kitab, ya. Sudah punyakah kita kitab tafsir, ya, tafsir Ibn Katsir, ya. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.